Jadi, nah pada prinsipnya sih, awalnya mata kuliah ini adalah mata kuliah, dua mata kuliah yang disatukan. Kemarin waktunya tahun pertama kampusan prodi arsitektur di sini tuh konstruksi itu atau struktur itu ada tiga, ada konstruksi kayu, ada beton dan baja. Setelah ini hanya tinggal beton baja yang muncul, konstruksi kayunya yang so termasuk. Tapi konstruksi kayunya itu dimasukkan di apa ya, kan ada arsitektur vernakular dengan vernakular artinya di situ di ini. Nah, pada dasarnya juga ini mata kuliah apa ya, konstruksi beton dan baja ini sebenarnya sih mata kuliah yang tahap pelaksanaannya kalian sudah belajar pada mata kuliah yang diberikan oleh Pak Manan. Karena kan kalau tidak salah di sebelah struktur tiga itu yang macam fondasi, sebenarnya sih pada dasarnya sih sama. Struktur empat kan, struktur lima apa? Yang struktur empat apa? Atap, model atap atau apa? Yang baja, yang lengkap atau apa? Ya. Terus struktur apa? Di bentuk lebar. Nah itu kan yang namanya bentuk lebar kan pasti akan mengarah ke baja. Jadi ini sebenarnya sih pada saya pertemuan ini kita sudah hampir memasuki pertemuan masuk ke teori pertemuan tentang beton, baja. Nah, karena ya saya mohon maaf juga karena saya baru masuk pada mata kuliah ini. Seharusnya sih kenapa so baik, seharusnya sih saya apa ya, karena targetnya itu pertemuan satu dengan apa ya, pertemuan satu sampai tujuh itu kita berbicara tentang beton. Terus masuk ke bawah, ke pertemuan berikutnya itu masuk ke baja. Jadi seharusnya awal-awalnya itu di mana dalam pembahasan kita ini mungkin akan kita apa ya lalui hanya apa ya, kata kasarnya hanya secara garis besarnya saja yang saya mau perlihatkan untuk sampai ke hitung-hitungan bahwa bagaimana mendapatkan apa analisa dan lain terus ini. Karena kalau mau apalagi kalau tentang kemudian, karena kan dari berapa ya, dari dua semester itu saya biasa tawarkan ke teman-teman sebelum Anda, seharusnya kalau seharusnya kalau kita belajar beton itu ya kita endingnya itu seharusnya kita belajar tentang pengujiannya atau belajar tentang kekuatan atau mutu betonnya. Nah, karena kasarnya kalau kita di sini tidak punya lab untuk itu, ya ya bukan hanya kita di atau jurusan arsitektur di Gorontalo tidak ada yang punya lab untuk itu. Nah, cuman karena rata-rata kampus-kampus yang lain mereka punya jurusan yang sama ya teknik sipil, jadi mereka bisa saja numpang di situ untuk untuk praktek uji beton. Karena kenapa? Karena kalau cuman apa ya? Kalau kita cuman melihat bahannya, terus sifat-sifat material betonnya, terus jenis dan material itu tidak bisa dikatakan ilmunya itu kurang. Dan bisa saja kalau siapa yang pernah dengar di tempat prakteknya tentang ada kekuatan beton, atau ada biasa kalian dapat, atau kalau kalian bisa diperlihatkan gambarnya, ada mutu K sekian, atau di labnya ada K175, K225, K itu, itulah yang namanya kekuatan atau mutu betonnya. Bagaimana mengetahui kekuatan atau mutu beton itu ya? Dengan uji laboratorium. Uji laboratorium itu terus bagaimana mau mengetahui itu? Ada alat yang ini, bisa saja ada alat yang di situ, tapi bisa saja ada alat yang simpel, ada namanya hammer test. Mungkin ada paman punya, ada kembali nantilah kita. Jadi ini bisa saja kita uji, ini beton-beton yang sudah ada itu bisa saja kita uji dengan alat hammer test, tapi mahal juga. Saya perlihatkan bahwa di mana pintu bahan penyusun beton bertulang itu ya ada dua, sebenarnya beton dan baja tulangan. Beton itu, nah tapi kalau kita berbicara beton itu pasti untuk menghasilkan beton itu apa? Pasti ada agregat atau material yang menjadikan beton itu. Apa materialnya? Semen. Pasir. Terigu. Terus? Palu. Ya kan mungkin jadi kalau ada palu. Pakai air. Tapi kalau di anu apa ya? Kalau di secara akademik atau dalam ilmu anu keteknikan itu semen itu bermacam-macam. Jadi yang dibutuhkan di sini yaitu semen yang berjenis semen potlak. Makanya di ada biasa itu kalian coba lihat kalau di kalian praktek di lokasi praktek coba lihat itu pembungkus semen ada tertulis itu semen Portland. Nah, semen Portland itu ya bisa ini. Terus baja tulangannya itu apa? Nah, baja tulangannya itu yang mana? Ah. Iya, misalkan saya andaikan pada guru saya. Ah, yang membungkus ini apa? Tulang. Daging. Daging. Kulit dan daging. Kulit dan daging. Jadi itulah yang bisa dikatakan kalau kita bawa ke sana itu bisa dikatakan. Apa? Iya. Fasad, Pak. Apa? Fasad. Apa sultan? Hah? Apa? Ya beton. Beton. Terus untuk jari itu baja tulangan saya itu apa? Enggak, yang saya. Ya itu ada kembali kan ke tadi ini yang menjadi banyak pelahan itu apa? Apa? Ya sekumpulan besi yang diikat itu. Iya. Ya namanya baja itu. Nah makanya bahwa kolom ini itulah yang dinamakan beton bertulang. Karena ada di buku-buku di dalam. Kalau tidak ada di buku-buku di dalam, terus ada gempa ya dengan entengnya patah. Jadi untuk mendapatkan banyaknya tulangan di dalam, ya itu ada tersendiri hitungan-hitungan mekanisnya. Ah, terus beton atau kuat tekan tinggi dengan tulangan baja atau kuat tarik tingginya. Ah, dalam kalau mekanik ini sudah belajar, iya. Apa yang kita dapat di mekanik ini? Atau mekanik bangunan? Mekanik ini. Apa? Pernah nggak kalian lihat gambar kayak ini? Yo. Kalau ini apa ya? Itu apa ya? Nah, misalkan begini, saya mengambil. Ini kita andaikan bahwa ini di sini, ya toh, kolom. Terus ini kita andaikan balok. Terus saat ada balok melintang di atas itu kan di tengah-tengahnya itu ini. Jadi ada tekanan dari atas itu menekan itu, makanya ada lendutan di situ. Kecuali kalau di tengah ini ada kolom untuk ke atas itu, ya pasti tidak, pasti yang tengah ini akan rata. Jadi yang menjadikan apa tekanannya itu, daerah tekanannya itu ya daerah sekitar sini. Tapi ini menandakan bahwa dia antara momen ini dengan ini ada bentangan balok di situ. Makanya dari atas ini tidak ada balok, kayak tidak ada kolom ke atas. Akhirnya balok yang di lantai dua itu adanya melendut karena adanya kuat tekanan dari apa? Dari dinding. Iyalah, dan apa lagi? Dengan atau beban hidup. Beban hidup apa? Manusia. Hah? Kalau beban matinya apa? Hah? Yang mana? Kayak ini Pak. Apa? Yang kayak kau dengan ya yang kayak kau mana unsur-unsur yang ada di dalam bangunan itu apa aja ya dinding terus apa? Warna. Ya pelat, terus rangka dan lain-lain sebagainya. Ya kalau beban bangunan itu sendiri ya itu. Ya kalau bangunan beban ini, nah sean ini bisa dikatakan beban hidup atau beban mati? Beban mati. Kenapa? Beban bisa muscle. Kalau suruh kan ini kan sudah diatur. Harus tetap di sini. Nah, ayo. Cuma kalau dialih fungsikan gitu. Apa? Ya kan kita rencanakan bahwa ini no kelas. Iya kan? Apa mau dialih fungsikan? Ya kan? Saya masuk, saya merencanakan sebuah kampus atau sekolah. Otomatis yang harus yang menonjol di situ apa? Ya otomatis ruang kelasnya. Ya ruang kelasnya itu ada beberapa perabot yang ada di dalam situ. Nah, artinya kalau kita mengatur ruang kelas, otomatis perabotnya pasti akan menetap di situ. Artinya meja-meja siswa atau meja-meja mahasiswa itu akan dapat tinggal terus di situ. Pertanyaannya, apakah itu bisa dikatakan beban hidup atau beban mati terhadap bangunan atau ruang kelas tersebut? Ayo, kita main voting. Ada dua, Pak? Iya, Pak. Beban mati dengan beban hidup. Yang mengatakan beban mati, ayo katakan. Ya kasih buat. Kalau di ragu itu ada ragu-ragu. Yang penting tidak basah dan ketiak, toh. Ayo. Beban mati. Ayo siapa? 1, 2 100 orang. Terus beban hidup berapa? Karena ada 40 lawan 100 orang. Alasannya ada apa? Kayak tadi itu. Terus kalau Mesaro? Alasannya kenapa disebut beban mati? Misalkan dari atas ini beton. Jadi daerah tarifnya itu, karena kalau balok itu lebih banyak di susunan tulangannya itu daerah bawah, jadi itu yang kalau di push sama dong kalau apa ya? Sama dong kalau saya bikin tulangan atau penampang dengan model plat dengan model begini, otomatis kalau saya bikin model begini tekan daerah tekannya itu ini, makanya inilah yang disebut tarikannya kan. Ini kan bagaimana supaya saat dia balok ini atau tekanan tumpuan itu ada di sini, jadi yang apa tulangan di bawah itu itulah yang menarik, bagaimana supaya tidak patah. Karena makanya itu biasa itu penampang alas, atau kalian bisa lihat kalau bangunan-bangunan yang berlantai itu, siapa yang praktek di bangunan berlantai itu? Ada nggak? Ada yang sampai 4 lantai atau 2 lantai? Nggak salah, 2 lantai juga nggak apa-apa. Ada nggak? Iya, coba kalian perhatikan gambar balok atau gambar balok, detail balok, pembalokan itu akan muncul di situ bahwa tulangan itu akan lebih, apakah lebih banyak di bawah untuk tarikannya atau di atas untuk menahan itunya. Jadi ini sangat jelas bahwa saat daerah tekan itu di sebelah atas, terus daerah tarikannya itu di bawah. Jadi itulah yang kelemahan yang ada pada beton itu, karena kuat tariknya itu rendah, karena apa ya, karena mau ditambah banyak tulangan di situ, tapi yang namanya tulangan juga itu karena kalau beton juga itu ada namanya kata sesak beton ya, kalau atau kaku, kalau lebih banyak tulangan nggak bagus juga. Jadi ya sama dengan, mohon maaf kan, sama dengan kalau manusia ya, kalau proporsinya tidak bagus ya pasti penglihatan mata itu pasti akan apa ya, kurang seret lah dilihat, terus membutuhkan cetakan futuristik atau ini apa itu, karena untuk pengerjaan mal itu kadang lebih lama dibanding saat pengecoran. Karena kalau mau, apalagi kalau plat beton hanya mengandalkan mal papan atau mal triplex yang tebal atau multiflex, jadi itu sangat membutuhkan. Biasa kalau ini tentang kali 9 ini biasa target biasa 1 hari 2 hari untuk pengerjaan malnya. Kalau pengecoran ya nggak bisa, itu harus langsung siram, nggak bisa tinggal. Dibanding tapi sekarang sih ada hal-hal yang bisa bikin cepat dengan material yang lebih ini, tapi biaya pengadaannya pasti lebih mahal, tapi biaya pelaksanaannya atau biaya di pekerjanya itu akan kurang karena sudah sangat ini, atau materialnya juga, karena kan otomatis kalau dibikin, misalkan ini di atas ini dijadikan mal, otomatis ada namanya tulang lumbu atau untuk baby steamnya itu untuk batu muka yang plat di atas itu supaya tidak melubung. Apalagi kalau pakai triplex itu kan kekuatannya di atas itu karena sangat basah itu pasti akan berat sekali karena ya otomatis kan kalau mau bacol orang ya pasti akan cair. Ya kalau tidak cair pasti tidak akan terisi poli-poli betonnya itu. Terus ditambah lagi manusia di atas kesana kemari dalam jalan itu sangat-sangat mengganggu akan pengerjaan. Terus membutuhkan penunggu ini, membutuhkan penunggu sementara. Nah setelah selesai ya dibongkar lagi, makan waktu lagi. Tuh, terus rasio kekuatan terhadap berat rendah. Nah rasio kekuatannya itu yang tadi itu. Ya kalau asal ikat besinya, asal bikin cek registrinya atau asal untuk penumpuan nilai itu bisa saja patah, itu bisa saja drop atau jebol atau stabilitas volumenya rendah. Nah, karena apalagi kalau terutama yang mengerjakan yang sifatnya manual, hanya pengerjaannya di saat apa di lokasi bikin molen apa campur langsung angkat itu sangat apa stabilitas formulanya itu atau kekuatannya itu akan sangat-sangat tidak bisa di tidak bisa diketahui. Bisa saja kalau ada misalkan ada mesin molen masuk atau mobil-mobil itu ya kalau bagian yang sangat nakal juga yang tidak bisa juga dipercaya. Makanya biasanya itu biasanya kalau setiap atau kalau mau di ini ya, setiap mobil datang harus diambil cetakan untuk diuji dalam bentuk kubus atau dalam bentuk silinder ya, untuk diuji kekuatannya. Nah, terus saat dia membuka cornya itu secara langsung diterima. Nah, biasanya ada yang saat menerima percetakan anu awal saat terakhirnya juga diambil lagi. Nah, tapi kalau bangunan yang besar begini itu akan beberapa cetakan atau silinder yang tersedia. Ya kalau kita tidak kalau kita mau cantik istilahnya main cantik istilahnya kok ya nggak mungkin juga pakai mesin molen apa dan lain-lain masuk ke sini ya tidak menjamin bahwa itu akan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah ini yang tadi ya bahan beton yaitu semen PC atau korplat, pasir, kerikil, air. Terus kerikilnya juga atau pasirnya itu tidak bisa sembarang juga. Seharusnya tidak bisa campur tanah, tidak bisa kerikilnya tidak bisa campur tanah juga, tidak bisa kerikilnya ada hitam-hitamnya. Itu yang kerikilnya itu yang harus yang apa ya yang betul-betul ini. Tapi yang paling bagus kalau kerikil olahan dari pabrikan. Atau orang bisa batu belah. Kalau di Makassar atau di Sulawesi Selatan orang bisa sebutnya ciping. Ciping ada yang olahan pabrik itu yang ini. Nah, jadi untuk mendapatkan campuran itu kerikil-kerikil apalagi kalau kerikil yang dari sungai itu tidak menjamin karena akan ada kotoran di situ. Kalau kerikil yang kayak di pantai itu tidak boleh. Iya karena mengandung garam, tidak bisa karena itu akan kalau garam kena bersihkan pasti susut atau kropos, jadi nggak bisa. Makanya kalau proyek-proyek yang dari luar sana itu ya harus dari sini bawa materialnya baik pasir maupun kerikil, nggak bisa ambil dari sana. Kalau kerikil ini paling ambil di ini apakah sungai Bondeng atau sungai Bulango atau yang di pasir Telaga atau tapi ya seharusnya kalau ini ya harus pasir yang memang betul-betul disaring tidak ini karena beda. Makanya biasa itu kalau biasa kalau orang pasti uji beton itu kerikil dengan beton itu kerikil dengan pasir itu memang kayak anak kecil disayang dalam hal itu dijemur dulu di alat muainya itu airnya terus dipilih-pilih ini yang batu nggak masuk. Nah, batu yang nggak masuk itu dilihat dari jenis batu terus dilihat lagi dari kalau kerikil yang dari langsung dari dari sungai ya harus dilihat dulu ketebalan diameternya. Ya kalau olahan pabrik itu kan ada beberapa macam, memang ada saringan. Kalau di pabrik itu ya ada misalkan sepertiga agregat sepertiga, dua pertiga itu karena kalau betonnya tulangannya padat, kalau bijinya besar-besar kan nggak mungkin masuk. Itu dilihat dari ini, jadi nggak sembarang yang ini. Tapi kan pada kenyataannya di lapangan yang nggak mungkin di situ, paling akan pelaksana batalia. Iya, paling akan pelaksana batalia. Sudah jauh itu. Nah, tapi kalau tapi ada juga konsultan nakal. Alasan dia tolak ini supaya ada transaksi di dalam situ. Iya, transaksi di dalam situ akhirnya lolos material. Karena di proyek itu ada namanya khusus untuk penerima material, baik konsultan maupun pelaksana. Seharusnya material yang datang itu nggak bisa langsung masuk ke lokasi proyek sebelum diperiksa oleh konsultan apakah layak diterima atau tidak. Kalau tidak layak, jangan terlolong, kalau maaf, kembalikan. Tapi biasanya itu enggak terlaksana. Karena itu tadi saya pribadi kalau mengawas juga biasa kadang saya tutup mata itu. Ya, tutup mata. Bukan bilang bahwa mau dikasih enggak. Karena kalau mau anu ya kapan jalannya pekerjaan. Nah, cuman biasa ya yang penting kalau saya mengawasi itu yang penting campurannya itu yang tidak bisa itu. Makanya kalau saya mengawasi itu ya kalau saya belum mengawasi itu biasanya itu saya kepala tukangnya atau tukangnya situ yang tukang campurnya material itu ya, biasa saya kasih rokok supaya dia kasih bagus. Kan biasa juga ada pelaksananya, ya weh kasih begini ya, ngapa-ngapa kebun saya lawan dengan iming-iming juga gitu. Atau kan ya saya nongkrong di situ, tapi kalau nongkrong di situ terus, waduh kalau panas, so hitam ya. Kalau so tua begini ya, gak apa-apa lah, kalau masih bujangan tapi situ siapa? Cewek so lari semua. Jadi itu, jadi pasir itu tidak bisa ada campuran baik dari tanah ataupun dari runtuh lembut, tidak bisa. Makanya ada itu tadi saya bilang kalau kita mau apa ya, kayak kalau mau praktek itu pasti saya bilang saat itu kalau kita praktek itu kita sayang apa, karena maunya kita saat praktek itu langsung hasilnya langsung di sesuai dengan apa yang diharapkan, karena kalau anak akan berulang. Nah, tapi makanya jasa itu ya, kalau jasa kalau kamu kalian yang baru selesai itu ya ada yang dirilis. Ah, tidak boleh begini. Ya. Biar tidak. Ya memang tidak bisa sih. Tapi itu tadi kalau kita mau ambil ya kapan jalannya bukan kita ini. Memang ya kalau kerja di proyek itu ya apa? Setengah kaki itu sudah di dalam penjara. Iya, karena apa? Apalagi kalau maaf ya, apalagi kalau kalian atau pengawasnya mau yang wahnya itulah. Biasanya ya, kalau perempuan ya biasanya mungkin dia mau pakaian yang mahal atau nggak butuh pakaian sih, paling tas atau apalah atau HP lah yang tadinya memakai hanya Samsung atau Oppo langsung mau jadi iPhone, apalagi kalau tadinya cuma iPhone 6 langsung mau masuk ke iPhone 12 atau iPhone 13. Nah itu yang bahaya. Nah sama juga laki-laki itu tadinya laptop yang kayak begini maunya laptop yang 30-an. Jadi kalau masuk, kalau pelaksananya nakal, ya tembak anak, tembak dalam hal rupiah di atas meja, ya pasti akan tergiur. Iya, tergiur. Saya, tetangga saya itu ada nakal, ada juga. Kalau saya itu. Iya, ya nakalnya itu ya kalau memang bagus ya saya terima. Kalau memang mau merusak ya mohon maaf tuh. Yang uang yang kau kasih saya itu ya kau belikan atau tambahkan semen. Apalagi kalau saya pengawas, terus proyek itu yang saya langsung yang tangani. Ya kan? Malah 30 juta misalnya 10 juta dia kasih saya, ya keuntungan saya bisa saya dapatkan 20-30 juta. Kalau saya ambil itu, oke lah, mau pajak. Tapi kalau saya ambil, terus saya diperiksa, iya loh, saya diperiksa. Misalkan mungkin saya sudah balik ke Makassar, terus pekerjaan saya di sini, terus bolak-balik 3 kali, 4 kali, 10 juta itu bisa habis. Hanya biaya apa? Biaya perjalanan. Jadi itu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu ya, yang nakal-nakal itu sudah jarang karena sudah banyak yang mengawasi di situ. Sudah juga sih pelaksanaan, kecuali kalau memang pelaksananya amburadul, memang ya itu. Dan kedua yang penting ya, pengawas itu tidak tergiur, jangan tergiur. Ya kalau kau tergiur, ya itu. Karena bisa saja pelaksana itu, kita suka senang. Masa nangal tekan-tekan terus saya? Iya. Saya pernah ada kejadian. Kejadian itu. Yang ada berapa sih kejadian? Ada staf saya atau pengawas lapangan saya diiming-imingi dari pelaksana. Bukan diiming-imingi, hanya di apa ya? Ada diberikanlah sesuatu tanpa mereka minta. Mana langsung diberikan langsung ini tanpa mereka minta. Langsung pelaksana kasih nafas nafasnya. Tanpa mereka minta, akhirnya diterima. mereka terima, sudah akan sebagai kan di lapangan itu kan kalau proyek itu kan beda-beda. Ada bagian pengawas lapangannya, ada bagian asisten tenaga ahli, ada yang tenaga ahli, terus ada yang tim leader. Nah, tim leader ini yang pimpinan dari itu. Nah, pada saat itu saya bagian tenaga ahli di arsitekturnya. Nah, maka terjadilah apa komunikasi yang alot di situ. Iya, terjadilah komunikasi yang alot. Yang kami sebagai penanggung jawab proyek, termasuk penanggung jawab proyek di situ, pengawal di situ, saya ahli, saya bagian tenaga arsitekturnya dan tim leadernya. Yang hal tadi itu si pelaksana memberikan pengawas lapangan saya tidak tahu, akhirnya muncullah muncullah cerita tadi itu, kenapa mau dekat-dekat saya lagi, kan kita coba kasih. Jadi ada pelaksana yang mereka memberikan tapi mereka mau di apa dipahami itu. Ah, makanya kami sebagai anggota ya, tak kaget, kaget tuh kenapa dah? Ah, ini selesai, kami panggil lagi, teman. Oh iya, karena memang nganu. Kami dikasih, tapi saya bilang ya, kalau dalam bentuk barang ya kembalikan saja. Kalau bentuk makanan kan nggak mungkin. Iya, kalau bentuk makanan kan nggak mungkin. So dalam buru leh. Nah itu hal-hal yang ini. Kedua ada kasus memang lebih parah itu. Barat. Ya, saya tahun berapa ya? 2005, 2003 kan terkait 2003 atau bukan 2005? Proyek saya saat itu proyek untuk daerah transmigrasi, pembangunan transmigrasi di daerah Wonosari sana. Ah, terus karena artinya kan saat itu ya alhamdulillah lumayan lah proyek yang saya tangani. Jadi saya tidak bisa standby di satu tempat. Jadi kami pakailah dari kantor kami pakai pengawas di proyek tersebut. Nah, berselang beberapa bulan itu pelaksana ini mau ajukan pencairan dalam hal untuk bagaimana supaya membantu pelaksanaan di lapangan bagus sih sebenarnya. Tapi saat mengajukan bobot atau volume pekerjaan itu memang agak tinggi karena saat itu mereka mau ajukan 30%. Baru otomatis bobotnya itu seharusnya bobotnya itu lewat dari 35 harus bobotnya diletakkan 35, sekian lah baru bisa cari 30%. Nah, tapi sebelum saya tanda tangani pencairan itu atau laporannya mereka itu, saya secara diam-diam ke Wonosari dengan motor Megapro, pakai jalan dalam keadaan apa hujan saat itu, karena kalau mau ke dalam yang namanya daerah transmigrasi kan pasti dalam hutan, masuklah nggak bisa lewat karena kan jalannya mah nggak bisa lewatan. Kalau motor-motor yang pakai orang biasa perabas atau perahu apa yang itu ya mungkin lewat, tapi karena motor-motor begitu ya bisa lewat. Akhirnya buat karena maunya kebohongan ini didapat, saya beranikan saja masuk berjalan kaki hampir satu hari. Malah saya bermalam di dalam situ, tapi saya menghindar dari pengawas saya ini dengan pelaksana. Saya cuma langsung ke, pada saat itu saya langsung singgah di rumah kepala desa untuk bermalam. Besok paginya saya kembali. Nah, singkat cerita bahwa bobot yang 35% itu belum memenuhi. Kalau di pergerakan sebenarnya itu bobot yang di lapangan itu masih hanya berapa kira-kira 15% loh, karena tidak mungkin. Nah, singkatannya ternyata yang pengawas saya ini kan saat itu kan tonton begitu kan belum ada ini apa handphone, diimingi lagi handphone, diimingi handphone dari si pelaksana, diimingi. Tapi ya karena ya kan pekerjaan itu bahaya antara mau ditandatangani dengan ini. Nah, tapi karena supaya duitnya juga di pelaksana sudah tidak ada, ya kita bikin suatu pernyataan bahwa semua duit ini akan kembali ke lapangan, tidak kembali ke. Kan dulu itu kalau tahun-tahun begitu kan dulu di Gorontalo itu kontraktor-kontraktor itu kalau cari ke duit langsung ambil foto. Dulu kejadian itu kejadian tahun-tahun begitu, apalagi di Bolemo, Bolibulano, itu sangat di situ tahun-tahun itu. Tapi ya sekarang alhamdulillah sudah mulai ini kena dengan adanya itu. Jadi intinya di sini ya itu, kalau kita bekerja di proyek ya kalau terbelah anunya kalian ya itu sebelah kaki itu sudah masuk di penjara. Ya karena kalau menyimpang sedikit, karena tidak ini mau kurang 1.000 rupiah, mau kurang 500 rupiah, mau kurang 25 rupiah, yang namanya ada selisih, ya pasti itu kurang. Karena intinya bahwa lebih juga itu agak-agak pasti kalau pernah nggak lebih. Iya toh. Kenapa kalau sangat tidak tuntut kalau ada kelebihan volumenya apa-apa. Jadi itu mulai tidak salah sih, bagus sih, tapi ada sedikit salahnya. Apalagi kalau kurang. Dia kan tahu bagaimana supaya laporan aneh itu, pekerjaan itu ya malah 100%. Kan tidak ada pekerjaan 120, 110, 105, 105%. Ya harus 100%. Oke, adalah pengujian pertemuan itu ada namanya standar ASTM itu yang tadi, atau biasa juga pakai, kita biasa pakai standar SNI atau standar nasional Indonesia. Nah, inilah yang biasa di ini gugus atau terbentuk yang bisa dijadikan ini. Atau ini kalau mau melihatkannya itu ini peraturan bangunan kayak peraturan bangunan Indonesia PBI. Bisa kalian kira kalau mau jadi tertarik ke masalah struktur. Ada yang lebih banyak kan? Kan kalau mau an ini pusing, saya juga pusing. Yo. Karena terus terang ya, kalau mau diantar itu kembali ke masa awal. Artinya begini, kemarin kalian tanya apa ya? Cari kasarnya cari bagaimana cara. Salah satu kalian sudah dapat, misalkan ada luasan, ada luasan. Apa ya, gambar sekian, misalkan 10x10 itu berapa, ini ya tugas kalian ya, berapa diameter kolomnya dan berapa diameter baloknya. Itu. Jadi supaya kita ini untuk mendapatkan tulangannya itu ya nanti kita sama-sama bahas. Yang penting kan usahanya jangan sama. Ya toh, misalkan ada yang dapat 10 kali 10, ada yang 12 kali 10. Minimal 7,5 lah. 7,5 diameternya berapa itu. Ya. Ada yang ditanyakan? Halo. Nah ini diameter nominal. Yang kalian perhatikan itu di sini, yang bolong di sini. Ini. Oh, itu. Itu dia minta nominal tulangan, besi tulangan yang biasa kalian dapatkan di lokasi. Nah, coba kalian saat di tempat praktek, pasti kalian di besi itu sekarang itu kan kalau besi SNI itu biasa sudah muncul ukuran-ukuran ini. 6, 8, 10, 13, 16, 19. Kalau bangunan berlanda itu paling dapatnya besi 22, 25. Atau enggak usah agak jauh. Kalian lihat saja ke belakang ini. Ada besi-besi berdiri itu. Standar itu 22 ke atas, tidak sampai ke 25, sampai hanya 24 atau 23, mungkin ada di itu. Kan biasanya itu ada dua jenis besi. Nah, terus bagaimana membedakan itu? Kalau kalian mendapatkan gambar atau kalian membuat gambar, bagaimana membedakan bahwa oh ini harus besi kubik dan ini besi polos. Ya, tambahkan di gambarnya nanti. Ya. Di, bagaimana menggambarkan bahwa kan tidak mungkin loh ini menggunakan besi kubik, ya kan kampungan sekali. Iya. Otomatis ya pakai ini. Otomatis kita pakai gambar dia meter. Gambar diameter besi itu ya berupa bisa D sama dengan itu bisa kayak begini. Dia loh D sama 13. Misalkan tadi yang mana ya? Tadi gambar Ah. ini biasanya kan ini ditutup begini, ini besi ini kan ada batu. Biasa D sama dengan 13, D sama dengan 16, D sama dengan 22. Nah, terus bagaimana pertanyaannya di sini, bagaimana menulis kalau besi ini saya mau pakai atau tulangan ini saya pakai besi bulir dan besi polos, bagaimana membedakannya dalam penulisannya? Oke? Jadi ada dua ya. Dimengerti? Dimengerti atau tidak? Paling bagus sih kalau kita praktek, tapi harus kita praktek di UNJ atau di CPU. Ya, tapi kalau praktek ya otomatis ada doi, masa saya bayar? Ya kan saya murah sih sebenarnya kalau banyak orang. Paling ya kan kita nggak sampai ya uji kan satu kubus. Ya kalau banyak, kan uji satu kubus itu anunya. Tapi kalau habis itu ya, so tidak ada yang cantik-cantik. Ya, so bergerak dengan material. Ini yang MBA ini, megapascal. Tapi kalau di ada, biasanya ada mutu beton. Itu biasa ada pakai ini MPA atau biasa ada yang pakai jadi ada dua biasa dipakai untuk itu kalau di kekuatan itu. Ini biasa ada pakai K K150 atau MPA 150 itu biasa sama sih sebenarnya. Nantilah saya kirimkan si yang ini. Ya atau saya tadi. Dia suruh bilang jam 10 sampai sini tidak ada manusianya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Atau saya mau ulang? Mau suruh bikin mana yang kalian suka? Kita uji toh apakah kita langsung di lokasi UNJ menguji beton itu dengan itu atau kita nganu tempat terus ini. Nah, tapi saat campurannya itu kita akan beda-bedakan. Misalkan empat mutu beton yang harus kita mau dapatkan. Jadi otomatis empat media yang harus kita harus ini. Tapi ya itu tadi harus membutuhkan kasarnya ya harus membutuhkan menjadi beli pasir, beli kerikil. Iya dong, beli kerikil. Terus apa? Semen. Terus besi dan pengikatnya. Iya kan? Pak Ika yang si sengkangnya itu, tahu sengkang yang apa? Behelnya itu. Thank you. Ini kalau sudah ini sih. English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me, but I will. Ini ya, makan ini apa diem? Ini kalau sudah diem ini, direndam. Pokoknya kalau mau mendapatkan begitu ya, makan ini harus disayang. itu pemilihan pasiennya itu ya, gitu. Dibersihkan, dicuci untuk menghilangkan tanah. Thank you. Dan biasanya itu kalau praktek-praktek begini tuh tentara itu kalau ada yang sok-sok ngomong ini ada yang ini. Tapi kalau kebanyakan itu kalau orang kaya, maaf, orang kaya itu biasanya dia yang serius. Karena dia serius main kotor-kotor di situ, apa adalah dibanding yang mau kaya, mau dibilang kaya. Karena mereka pasti orang tidak pernah dapat ini, cuma di rumah terus. Nah, saat mas berdalamnya waktu itu, apalagi kalau yang anak-anak sipit itu, yang banyak serius mereka. Pasti kalau umur yang begini, yang ada putih dan semuka kita juga ini. Nah ini saat kamu mau ini mau memindahkan campuran itu ke silinder. Nah, nanti setelah itu mereka akan tumpahkan dulu, terus saat tumpahnya itu akan mereka ukur ketinggiannya. Nah, ini juga bisa saat kalian ini kalau di lokasi kalian, kalau saat pengajaran itu harus memang di ini kalau tidak ada mesin anunya mesin pencaca atau apanya itu ya pakai manual besi-besi atau kayu. Ini fungsinya supaya apa celah-celah tulangan itu atau celah-celah berbesi itu campuran itu masuk ke dalam, jadi tidak ada nanti akan meronggak. Kita harus terlalu ya harus praktek di tempat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan konten video tentang seks, silakan subscribe sekarang juga. Gratis kok. Dan yo. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, kita ketemu minggu depan. Ada yang ditanya nggak? Saya kembali ke kalian.